Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa malah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimukumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana malam ini insyaAllah kita akan membaca At-Tamrin Ar-Rabi', latihan keempat dari Ad-Dars Tsalitsa Asyar, dari pelajaran ke-13. Dan Alhamdulillah kita sudah membaca latihan-latihan sebelumnya, dan sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu inti daripada pelajaran ini. Bahwasanya Ad-Dars Tsalitsa Asyar atau pelajaran 13 ini intinya terkait dengan pengulangan kembali seluruh tasrif al-fi'lul mudhari' yang sudah kita pelajari sejak beberapa pelajaran yang lalu. Jadi di setiap pelajaran sebelumnya penulis menyebutkan secara berurutan dan secara bertahap tasrif perubahan al-fi'lul mudhari' di setiap pelajarannya, satu persatu disebutkan. Dan terakhir di pelajaran 13 ini direview ulang, disebutkan ulang seluruh tasrif al-fi'lul mudhari', seluruh perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari' menjadi satu pelajaran, sehingga pelajaran ini bisa dikatakan sebagai bentuk murajaah, sebagai bentuk pengulangan dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan Alhamdulillah sudah kita bahas beberapa latihan sebelumnya, dan semua latihan-latihan terkait dengan kemampuan kita dalam meletakkan al-fi'lul mudhari' yang sesuai. Kemudian di At-Tamrin Ar-Rabi', di latihan keempat ini, tepatnya di halaman 94, Arba'atun wa Tis'un. Silakan bagi al-ikhwa wal-akhwat yang mengikuti pelajaran bersama kita, pendengar dan pemirsa radio di mana menimarkan antum berada, silakan lihat Ad-Dars Tsalitsa Asyar, pelajaran 13, safhah 94, halaman 94, At-Tamrin Ar-Rabi', latihan yang keempat. Dan Alhamdulillah, seperti biasa, al-ikhwa fi studio sudah datang dan siap membantu kita belajar bahasa Arab. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Masyaallah. Indana Ariandi, wa indana Jatmiko, wa indana Rabi', wa indana Maula. Barakallahu fikum ya ikhwan. Barakallahu. Sebelum kita masuk ke At-Tamrin Ar-Rabi', ana minta ikhwan di studio membantu pendengar dan pemirsa murajaah. Fahamtum ya ikhwan? Ana minta empat ikhwan di studio ini untuk menyebutkan al-fi'lul mudhari' yang dia inginkan, kemudian perubahan-perubahannya diisnadkan ke tiga dhamir yang sudah kita pelajari. Dhamir, tiga dhamir sudah kita pelajari, apa saja ikhwan? Apa saja tiga dhamir yang sudah kita pelajari? Al-ghaib, al-mukhatab, kemudian al-mutakallim. Al-ghaib, dhamir orang keberapa ini ikhwan? Ketiga. Orang ketiga. Ada yang untuk muzakkar, muannas. Ada yang untuk muannas. Ada yang untuk mufrad dan ada yang untuk jamak. Begitu pula apa yang kedua? Al-mukhatab. Ada yang muzakkar, muannas, kemudian mufrad dan jamak. Begitu pula al-mutakallim, ada yang untuk muzakkar, ada yang muannas, ada yang mufrad, ada yang jamak. Kita mulai dari al-akh Maulana. Labas. Maulana, Ayah fi'il yang turid? Fi'il apa yang antum inginkan? Wa ana akhtar laka ya akhi. Ana pilihkan buat antum kalau begitu. Yadrusu. Naam. Tafadhal. Mana yadrusu? Belajar saja. Naam. Mikrofon ya amal ya Abdul Rahman. Andani? InsyaAllah. Baik. Langsung ke ini aja. Nah, tafadhal. Yadrusuna hakada. Nah. Yadrusuna. Naam. Tadrusu yadrusna. Naam. Tadrusuna. adrusina tadrusna adrusu nadrusu. Naam. Teruskan ya Rabi'. Mada turid? Ayya fi'lan turid ya akhi? Nazala Ustaz. Nazala? Naam. Aw nazala? Nazala. Nazala. Al-fi'l mudhari minhu mada? Yanzilu. Yanzilu. Tafaddal. Yanzilu. Yanziluna. Tanzilu. Naam. Tanzilu. Bidun ikhfa. Tanzilu mubasharatan. Naam. Tanzilu. Tanzilna. Yanzilna. Naam. Yanzilna. Wasil. Tanzilu. Tanziluna. Baik. Anzilu. La, la, anti. Anti. Antunna. Belum. Oh, naam. Anti. Tanzilna. Tanzilina. Tanzilina. Naam. Antunna. Tanzilna. Naam. Ana? Ana anzilu, nahnu nanzilu. Baik. Akan lebih mudah kalau disebutkan memilih damirnya. Naam. Naam. Agak-agak susah bagi beberapa ikhwan. Faham tem? Jatmiko, antum sebutkan damirnya. Huwa yanzilu. Hum. Gitu. Tafadhal. Ayya fi'lan turid ya akhil kirim? Jalasa, Ustaz. Jalasa. Al-mudari minhu mada? Jalasa? Yajlisu. Yajlisu. Tafadhal. Huwa yajlisu, hum yajlisuna. Naam. Hiya tajlisu, hunna yajlisna. Naam. Anta tajlisu, antum tajlisuna. Naam. Anti tajlisina, antunna tajlisna. Ana ajlisu, nahnu najlisu. Naam. Syukran ya akhir kirim. Afan Ustaz. Ayya fi'lan ya anta ya Riyandi? Yarji'u, Ustaz. Yarji'u, tafadhal. Huwa yarji'u. Hum yarji'una. Hiya tarji'u. Hunna yarji'na. Naam. Anta tarji'u. Antum tarji'una. Anti tarji'ina. Antunna tarji'na. Ana arji'u. Nahnu narji'u. Ahsant. Barakallahu fikum ya ikhwan. Jazakumullahu khairan. Sekarang di at-tamrin ar-rabi, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Di at-tamrin ar-rabi, kita dijelaskan tentang unsur-unsur yang menyusun sebuah al-fi'lul mudhari. Di sini, di at-tamrin ar-rabi, sekali lagi, kita akan dipaparkan kepada kita unsur apa saja yang menyusun al-fi'lul mudhari. Atau kita katakan dengan ungkapan yang lain, apa saja unsur-unsur yang ada pada satu buah fi'l. Mana fi'lnya, kemudian kalau ada fa'ilnya, mana fa'ilnya. Karena nanti akan temukan nanti di sebuah fi'l itu, pertama ada fi'il itu sendiri, ada kata kerjanya. Kemudian ada al-fa'il, ada pelakunya. Kemudian yang ketiga yang juga ditunjukkan sebuah fi'il adalah apakah dia muzakkar atau mu'annas. Kemudian juga apakah dia mufrad atau jama'. Di sini alhamdulillah diberikan contoh. Mohon bagi ikhwah dan akhwat, baik di studio maupun di rumah, di mana pun berada, perhatikan dengan baik konsentrasi ekstra di sini, karena ini perlu pemahaman dan perlu konsentrasi yang cukup untuk bisa memahami apa yang akan dijelaskan insyaallah di At-Tamrir Ar-Rabi. Nah, nanti akan kita tulis insyaallah. Setelah ini kita akan tulis. Di sini al-fi'l al-mudhari' yang dijadikan sebagai contoh adalah al-mudhari' yadhhabu. Yadhhabu, di sini antum lihat ya, harfu ya, huruf ya yang di depan itu, penjelasan di sini adalah sebagai harful mudhara'ah. Harful mudhara'ah. Jadi al-fi'l al-mudhari' itu ya ikhwan, di depannya, ini di antara hal yang dapat kita jadikan sebagai acuan pembeda mana al-madhi dan mana al-mudhari'. Al-mudhari' di depannya ada huruf tambahan. Dan huruf-huruf itu disebut huruful mudara'ah. Huruful mudara'ah, huruf yang diawali dengannya al-fi'lul mudhari', maka disebut harful mudara'ah. Dan di sini antum akan lihat bahwa harful mudara'ah tidak keluar daripada ya. Ini yang pertama al-ya, kemudian ta, kemudian alif, kemudian nun. Ada empat harful mudara'ah yang akan kita lihat nanti insyaAllah. Apa tadi ikhwan? Yang pertama apa? Ya, kemudian nanti di al-mukhatab ada ta, kemudian ada di al-mutakalim ada alif dan nun. Faham tak? Faham. Disebut apa tadi ikhwan? Harful mudara'ah. Apa itu harful mudara'ah? Huruf yang ditambahkan di depan al-fi'lul. Maka kalau ada huruf-huruf mudara'ah ini, ada salah satunya kita temukan, maka ini fi'lul mudara'. Al-fi'lul madhi tidak perlu harful mudara' di depannya. Zahaba. Al-fi'lul mudara' yadhabu. Al-madhi dari fi'l ini adalah zahaba. Alas kedalik? Tidak ada harful mudara' di depannya. Begitu pula akala. Akala, alif di situ bukan harful mudara', tapi huruf aslinya. Akala, tiga huruf itu huruf asli dari kata kerja akala. Fi'l mudara'nya apa, Ikhwan? Ya'kulu. Baru terlihat harful mudara'nya sebelum huruf alif. Faham tu, Ikhwan? Insyaallah. Ya dari kata yadhabu, ya di sini adalah harful mudara'. Kemudian fi'ilnya dzal ha'ba. Zal ha'ba itu fi'ilnya. Zahaba, tiga huruf itu fi'ilnya. Paham? Kemudian ditambah dhamirun mustatirun. Di situ ada dhamir, ada kata ganti yang mustatir. Apa itu mustatir? Tersembunyi. Yang tersembunyi. Nah, tidak kelihatan, tapi dia ada di situ. Dan dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi itu adalah huwa. Takdiruhu huwa. Kalau kita tentukan dia adalah huwa. Paham? Huwa yadhhabu. Wadih? Wadih. Nah, sekali lagi. Kata kerja yadhhabu, ma'asyiral ikhwah, pendengar dan pemirsa Raja di mana pun antum berada. Kata kerja yadhhabu, pertama unsur yang kita lihat di kata ini, yang pertama apa? Huruf apa? Huruful mudhara'. Ya. Huruful mudhara' yaitu ya. Kemudian mana fi'ilnya? Dzal ha'ba, tiga huruf itu. Kemudian di dalamnya juga ada dhamirun mustatirun. Apa itu dhamir mustatir? Dhamir yang tersembunyi. Kata ganti yang tersembunyi dan dia adalah fa'ilnya. Dia adalah fa'ilnya, subjeknya, pelakunya. Sehingga kalau kita terjemahkan yadhhabu, dia sedang atau akan pergi. Di sini muzakkar atau muannats yadhhabu? Muzakkar. Karena dia adalah dhamirnya huwa. Paham tu, ikhwan? Fahimna. Kemudian yang kedua, yadhhabuna. Yadhhabuna sama seperti di atas, untuk huruf ya itu harful mudhara'. Dan sama fi'ilnya juga dhahaba, sama. Kata tiga kata itu. Kemudian al-waw yadhhabuna, al-waw setelah ba itu sebelum nun dan setelah ba itu sebagai fa'il. Sebagai apa, ikhwan? Fa'il. Dan ini disebut dhamir, sebagian ulama menyebutkan sebagai dhamirun barizun atau dhamirun muttasilun. Dhamirun barizun muttasilun. Biasanya begitu. Agar lebih lengkap, dia kebalikan daripada dhamir mustatir. Apa kebalikan dhamir mustatir? Dhamirun barizun plus muttasilun. Barizun tampak. Dia berlawanan dengan dhamir mustatir. Mustatir apa tadi ya, kawan, artinya? Tersembunyi. Kalau ini kelihatan, tampak. Disebut apa tadi? Barizun. Dan nama sebutan lainnya muttasilun juga. Muttasilun yakni menyambung dengan fi'il. Dia tidak terpisah dengan fi'il. Dia tidak terpisah dengan fi'il. Tidak bisa berdiri sendiri. Dia di situ, sudah. Wa'alaikum. Kemudian kita ulang. Al-waw di sini sebagai apa, ikhwan? Fa'il. Penjelasannya, dia fa'il, dia sebagai dhamirun barizun muttasilun. Apa itu bariz? Tampak. Muttasil, menyambung. Yang menyambung dengan fi'il. Lalu nun di situ apa? Di sini penjelasannya nun adalah alamatur raf'i. Alamatu ar-raf'i. Nanti antum akan belajar bahwa yang bisa marfu itu bukan hanya isim. Dulu kita belajar kalau isim yang marfu itu contohnya fa'il, dia diakhiri dengan dhammah atau dhammatain. Ada sekedarik? Zahaba Muhammadun. Muhammadun di situ fa'ilun marfu. Fa'ilun marfu'un. Dan tanda rafa'nya apa? Dhamma. Zahaba Muhammadun. Apa tanda rafa'nya di situ? Tanda marfu'nya apa? Dhamma atau dhammatain. Itu kalau isim. Tapi kalau fi'il di sini kita akan temukan tanda i'rabnya terkadang dengan huruf. Adanya nun di situ, adanya nun di fi'il mudhari itu berarti dia dalam kondisi marfu'. Dia adalah tanda bahwa isim itu dalam kondisi marfu. Sementara itu dulu, terima bulat-bulat itu dulu. Nanti adapun penjelasan-penjelasan yang terkait dengan alamatul i'rab untuk fi'il mudhari nanti insyaallah mudah-mudahan bisa dibahas nanti yang akan datang insyaallah. Sekarang terima dulu. Dihafal saja dulu. Faham tak? Nah. Kita ulang. Yadhabuna. Apa saja yang menyusun fi'il mudhari ini? Apa saja unsur-unsurnya? Harful mudhari'ah. Yang pertama, mana harful mudhari'ahnya? Ya. Kemudian? Fi'ilnya itu sendiri. Mana fi'ilnya? Yadhaba. Kemudian, al-waw di situ sebagai apa? Fa'il. Kemudian? Nun di situ sebagai apa? Alamatur raf'i. Paham tak? Adapun di yadhabu sebelumnya tanda marfu'nya adalah dhammah. Tanda marfu'nya apa, ikhwan? Dhammah yang ada pada huruf ba. Paham tak? Itu sebagai tambahan dari apa yang tidak dijelaskan di sini. Kemudian itu dhamir ghaib sudah selesai. Al-ghaib al-muzakkar selesai. Al-ghaib al-muannats sekarang. Di sini ada kata kerja tadhhabu. Tadhhabu huruf ta' di situ sebagai harful mudhara'ah. Harfu al-mudhara'ah. Fi'ilnya dhahaba, dhal ha' dan ba' itu. Dan di dalamnya juga ada dhamirun mustatir, fa'ilnya. Fa'ilnya dhamirun mustatir. Kalau kita tentukan takdirnya apa ini, ikhwan? Takdiruhu mada? Apa? Hiya. Sahih, hiya. Kemudian yadhhabna. Antum lihat yadhhabna. Ada berapa unsur yang membentuk yadhhabna? Ada tiga. Pertama harful mudharahnya. Mana harful mudharah? Ya. Kemudian ada fi'ilnya itu sendiri. Zahab. Kemudian ada nun di belakangnya. Nun sakinah. Nun maftuhah. Nun yang berfathah. Sebagai apa itu? Sebagai fa'il. Dia dhamirun barizun muttasilun. Dhamirun barizun apa mana? Dhamirun barizun? Nampak. Yang tampak. Muttasilun bersambung. Yang bersambung. Kita ulang. Yadhabna. Unsur apa saja yang membentuk fi'il yadhabna? Tolong jelaskan, ikhwan. Ada tiga. Yang satu harful mudhara'. Mana dia? Fi'il itu sendiri. Ya. Mana harful mudhara'nya, ikhwan? Harful ya. Kemudian fi'il itu sendiri. Kemudian yang ketiga fa'il yaitu nun. Dia sebagai dhamir barizun. Apa itu barizun? Nampak. Dhamir nampak. Muttasilun bersambung. Kita ulang-ulang terus ini agar antum tidaklah antum selesai belajar ini kecuali sudah hafal semua. Paham tidak, ikhwan? Pengulangan-pengulangan ini jangan diremehkan karena ini bermanfaat untuk tahdzib al-hifdz, meneguhkan hafalan. Sehingga nanti mudah-mudahan besok pagi antum bangun pagi masih masih ingat insyaallah pembahasan. Dan pesan yang tidak pernah kita bosan untuk mengingatkannya, pesan yang sering ana pesankan ke ikhwa yang belajar bahasa Arab adalah murajaah. Mengulang kembali. Seperti ini nanti walaupun kalau kita perhatikan ini di soal-soalnya tidak ada soal-soal yang terkait dengan nazariyah, teori, tidak ada. Rata-rata latihan-latihan di jilid pertama dan jilid dua, di sebagian besar jilid dua itu bukan teori-teori, tapi praktek langsung. Ana jarang lihat ada penjelasan, ada latihan nanti yang akan terkait dengan, tidak ada pertanyaan yadhhabna, mana fa'ilnya. Antum lihat di selama kita belajar fi'il mudhari dari awal ada tidak pertanyaan seperti itu? Ini pun diakhirkan penjelasannya di latihan terakhir. Penjelasan ini pun diakhirkan di akhir. Sekretarik ya, Fon? Nah, tapi ingat, perlu ini penting. Ini penting. Antum harus tahu dan hafal unsur-unsur pokok ini. Paham tak ya, Yadmiko? Paham tak, insyaAllah. Anta ta'ban al-yawm. Nah. Nu'as, yani. Mishrab al-qahwa, atau syaih manas. Kemudian, ayana wasalnya ya, Fon? Sampai di mana tadi? Al-anta dhahabu. Selesai sudah damir ghaib, muzakkar maupun mu'annath. Kita masuk ke damir al-mukhatab. Ada sekadarik, ikhwan? Baiklah. Damir al-mukhatab di sini. Tadhabu. Anta. Ada sekadarik? Baiklah. Ta di sini harful al-mudara. Kemudian, fiilnya itu sendiri. Zal, ha, dan ba. Tiga huruf itu. Zahaba. Kemudian di dalamnya juga ada fa'il. Fa'ilnya bentuknya apa? Dhamirun mustatir. Ahsan. Mana dhamir mustatir? Kata ganti yang tersembunyi. Kata ganti yang tersembunyi. Ahsan. Kemudian tadhhabuna. Tadhhabuna antum. Ta harful mudhara'. Kemudian yang kedua fa'ilnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga al-fa'il. Mana fa'ilnya? Al-waw. Huruf waw itu dhamirun. Teruskan ya, Khan. Dhamirun. Lalu yang keempat, ada yang keempat, ada unsur yang empat sekarang. Ada fi'il yang hanya tiga unsur saja. Ada fi'il yang sampai empat unsur yang menyusunnya. Yang terakhir ini yang keempat, nun adalah apa ini? Alamatur rafa'i. Seperti pembahasan di kata kerja yadhabuna. Ada sekadar ya, Ikhwan? Bala. Dan tadi, kenapa kita sebutkan alamatur rafa'? Karena nanti suatu saat kata kerja ini ketika dalam kondisi mansub dan majzum, jadi nanti fi'il itu khususnya fi'il mudhari, antum akan pelajari bahwa dia bisa marfu', bisa mansub dan majzum, tidak ada majrur. Yang majrur itu hanya isim saja. Kalau isim marfu', mansub, majrur. Itu isim. Kalau fi'il mudhari khususnya ada yang marfu', ada yang mansub. Yang ketiga bukan majrur, tapi majzum. Nanti dipelajari di jilid kedua ini. Ada satu persatu antum akan temukan mana fi'il yang marfu', mana yang mansub, mana yang majzum. Satu persatu insyaallah akan dijelaskan di jilid kedua ini. Dan nanti di akhir-akhir jilid dua nanti ada review ulang mana saja yang marfu', mana yang mansub, mana yang majzum. Kenapa dia marfu', kenapa dia mansub, kenapa dia apa tandanya masing-masing? Apa tanda rafa'nya, apa tanda mansubnya, apa tanda jazamnya? Faham, Tom? Faham. Terus sekarang dicicil. Diingat baik-baik. Mana tanda marfu'nya di sini? Nun. Nun. Adanya nun. Adanya nun di fi'il tersebut atau istilah Arabnya thubutun nun. Adanya nun di situ tidak hilang nunnya. Nah, nanti kalau mansub atau majzum dia bisa hilang nunnya. Nanti antum akan temukan misalnya lan yadhabu. Lam yadhabu. Asalnya yadhabuna. Tapi nanti insyaAllah. Sementara yang kita temukan di sini semuanya marfu'. Dan tanda marfu'nya adalah apa di sini ya, Khan? Huruf nun. Nah, adanya huruf nun. Wadih? Wadih insyaAllah. Nah. Kemudian tadhhabina fi'il mudhari dengan dhamir al-mukhatab yang kedua adalah al-mukhatab wala al-ghaib bin ikhwan al-mukhatab untuk muannats sekarang anti tadhhabina dan di sini ada empat juga ada empat unsur pokok juga siapa apa saja ikhwan yang pertama harful mudhara'ah yang mana ya ta kemudian fi'il itu sendiri kemudian fa'il harful ya mana fa'ilnya ya harful ya dhamirun apa ini barizun muttasilun kemudian ada nun di belakangnya apa ini alamatul raf'i tanda bahwa dia marfu' kemudian apa berikutnya tolong dibaca ya kawan tadhhabna apa yang pertama di situ harful mudhara' berapa itu ta teruskan fi'il dhahaba ditambah apa nun itu na nun di situ jadi kalau satu huruf itu kita sebut namanya huruf yang satu huruf saja jangan dibaca ketika dia berharokat tapi sebut namanya nun bukan na kita sebut paham apa namanya nih nun dan antum sudah tepat itu antum sudah tepat ketika ta nun ini namanya yang kita sebutkan nun sebagai apa ya kawan fa'il dhamir apa namanya nih dhamirun barizun muttasilun setelah ini kita istirahat dulu nanti antum bersih muka semuanya untuk semua malam ini kemudian terakhir al-mutakallim tolong dibaca ya Rabi' adhabu nah baca unsur-unsur pokoknya nah, alif unsurnya yang pertama alif sebagai harful mudhara'ah nah. Yang kedua yaitu fi'il itu sendiri fi'il dhahaba kemudian yang terakhir dhamirun mustatirun takdiruhu ana nah kalau kita tentukan dia adalah ana fahim mumtaz ya anta ya jatmiko ana nadhhabu nah terdiri dari tiga unsur Ustaz. Iya. Yang pertama harfun nun. Qarrib al mikrofon ya. An nun yakni sebagai harful mudhara'ah Ustaz. Nun, na'am. Yang kedua terdiri fi'il itu sendiri. Na'am, fi'il dhahaba. Yang ketiga unsur yang ketiga dhamirun mustatirun. Sebagai fa'il Ustaz. Fa'il, na'am. Dhamir, apa makna dhamir mustatirun ya akhir kirim? Dhamir yang tersembunyi Ustaz. Dhamir yang tersembunyi. Ahsan, syukran ya. Takdiruhu nahnu. Masyaallah. Barakallahu fiik. Wa'afikum warahmatullahi. Nah, kesimpulan. Sebelum kita istirahat, kita istirahat 5 sampai 10 menit. Tapi sebelum istirahat, kita simpulkan. Kalau antum lihat tadi tasrif al-fi'l al-mudhari' yang kita baca, ada berapa yang dhamir mustatir? Ya Allah, bersurah. Cepat, ada berapa dhamir mustatirnya? Dhamir mustatir, ada lima? Dhamir mustatir? Ah, antum rasib fil hisab ya, akhwan. Antum tidak lulus di hisab. Sahih, lima? Naam, Ustaz. Sahih? Khamsa, Ustaz. Khamsa, sahih. Ahsan. Antum tidak ngantuk kan? Alhamdulillah. Sebutkan apa saja, mana yang dhamir mustatir di sini? Yadhabu. Satu. Dua. Tadhabu. Tiga. Tadhabu di sini ada dua. Alasnya balik. Tadhabu yang pertama. Dhamir mustatirnya apa? Tadhabu yang pertama. Dhamir anta Ustaz dan hiya. Yang pertama. Hiya. Hiya. Nah. Yang kedua. Anta. Anta. Nah. Empat. Adhabu. Yang kelima. Nadhabu. Ahsan. Sisanya. Adalah dhamir barizun muttasilun. Faham tu, ya, ikhwan? Fahimna, insyaAllah. Kemudian dari sini bisa kita simpulkan ada berapa harful mudhara' yang kita temukan? Ada empat, Ustaz. Naam. Harful mudhara ada. Harful mudhara ada? Empat. Sahih? Arba'ah? Naam. Yakin? Baik. Yang pertama? Ya. Ya. Yang kedua? Ta. Ta. Yang ketiga? Hamzah. Hamzah. Hamzah. Yang keempat? Nun. Nun. Atau sebagian orang menghafalnya dengan membuatnya jadi sebuah nama. Anita. Anita. Masya Allah. Ana itu. Atau ana itu. Sebagian menggunakan ana itu. Naam. Naam. Paham tu, Mekhan? Paham. Nah, khutraha ya Abdul Ghaffar. Kemudian wasil ba'da dhalik. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Dan pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita berhenti sejenak di poin ini, di pelajaran, maksud kami di latihan keempat. Dan insya Allah kita akan bersambung ataupun menyambung kembali pelajaran kita setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di radio maupun Roja TV. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'ad. Kembali lagi bersama kami di program bimbingan bahasa Arab dengan buku panduan Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, jilid yang kedua, bersama Ustaz Hamzah Abbas LC Hafidhahullah Ta'ala. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kita telah membaca yang ada pada pelajaran ke-13, latihan ke-4. Anda yang baru saja bergabung dapat membuka langsung pada halaman ke-94. Dan kita akan simak kembali pemaparan materi kita kepada Ustaz Hamzah Abbas. Falyatafadhal maskaran. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa mulah wa ba'd. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan at-tamrin ar-rabi', latihan keempat dari ad-darsu tsalitsa asyar dari pelajaran 13 yang ada pada halaman 94. Dan sudah kita baca dan kita sudah jelaskan secara detail unsur-unsur yang menyusun al-fi'lul mudhari'. Apa saja yang ada dalam sebuah al-fi'lul mudhari'. Dan di sini kita temukan ada 3-4 unsur. Masih ada ya, Khan? Unsur yang pertama, harful mudhara'nya. Kemudian unsur kedua, fa'il itu sendiri. Kemudian yang ketiga, fa'ilnya. Dan di sini fa'ilnya ada dua, ada fa'il dhamir mustatir, ada fa'il yang bentuknya dhamir barizun muttasil. Kemudian yang keempat, terkadang kita temukan di sini ada juga penjelasan bahwa dia marfu'. Dan tanda rafa'nya apa? Harfun nun. Seperti di fi'il yadhabuna dengan tadhabuna. Ada sekali lagi, Khan? Yadhabuna dan tadhabuna di sini. Nun di situ sebagai alamatu rafa' dan juga tadhabina. Tadhabina, anti, juga nun di situ sebagai alamatu rafa'. Tanda bahwa dia marfu'. Sekarang kita tulis fi'il mudhari yang lain. Dan saya minta bantuan ikhwan studio untuk membantu Anna menyebutkan unsur-unsurnya. Ah, nah. Siap ya, Khan? Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Maktub, kita tulis. Di buku Yadhabu. Nah. Sekarang kita ambil contoh yang tadi Maulana Yadrusu. Mas ketarik? Bala, Ustaz. Kita tulis domirnya atau tidak? Tulis domirnya. Tulis, Ustaz. Agar lebih memudahkan. Nanti setelah lama-kelamaan nanti antum terbiasa. Dan harus terbiasa. Ada huwa, kemudian hum, ada sekadarik, bala. Ini ada hiya, ada hun. Nah, ini dulu. Takutnya nanti tidak muat. Kita mulai dengan dhamir al-ghaib. Baik untuk mudzakkar maupun untuk muannats. Baik mufrad maupun jama'. Apa tadi kata kerjanya? Darasa yadrusu. Apa saja di sini unsur pokoknya? Ada 3, Ustaz. Yang pertama harful mudhara'. Al-ya di sini kan? Ya. Al-ya. Ya'un bila bas. Atau al-ya'u. Al-ya'. Ini apa namanya? Harful mudhara'. Mudhara'. Nah, tulisannya apa tidak cukup. Tapi itu apa? Terus. Apa lagi? Fi'il Fa'il sendiri? Di sini? Darasa? Darasa, fa'il. Kita kasih kurung di sini fa'ilnya. Fa'il. Apa lagi yang tiga? Dhamirun mustatir. Fa'il, masih darik? Balas. Nanti di sini kita kasih tanda plus. Fa'il. Apa fa'ilnya di sini? Dhamirun mustatir. Mustatir. Dhamir mustatir. Walaupun tidak bagus terlihat jelas ya kawan. Insyaallah. Insyaallah. Dhamir mustatir. Selesai sudah? Ada lagi? Sudah selesai. Kita ulang. Apa saja yang unsur pokoknya? Al-ya, ya. Huruf ya. Harf mudhara. Kemudian fa'il darasa. Kemudian ada fa'il. Dhamirun mustatir. Takdiruhu. Takdiruhu huwa. Kemudian hum yadrusuna. Yadrusuna. Kita kecilkan sedikit tulisannya. Yadrusuna. Sebelumnya sebagai tambahan. Ini fi'il ini marfu'. Fi'il mudhari yadrusu ini marfu'. Dan tanda rafa'nya adalah ini. Ad-dhammah. Kenapa tidak dirinci? Karena huruf dia. Dia harakat, bukan huruf. Nah, nanti di sini karena dia kelihatan di sini huruf, maka nanti disebutkan di sini. Di unsur-unsur pokoknya. Karena kalau kita hapus harakatnya kan tidak kelihatan semua. Yang kelihatan hanya hurufnya saja. Bentum? Baik, Ustaz. Ah, apa yang pertama di sini? Unsur pokoknya. Ya. Ya. Harful? Harful mudhara'. Al-ya atau ya'un. Harful mudhara'. Apa lagi? Fi'il itu sendiri. Fi'il sendiri darasa. Fi'il itu sendiri. Kemudian apa lagi? Waw. Waw, Ustaz. Al-waw. Al-waw. Al-waw begitu sana. Fa'il. Apa ini? Dhamir. Dhamirun barizun muttasilun. Dhamirun barizun. Barizun muttasilun. Muttasilun. Uktubu ya kawan. Barizun muttasilun hakada. Mujud huna? Tidak. Anda tahu coba tulisannya barizun muttasilun. Allah Ustaz. Sudah itu saja. Satu lagi. Ada lagi. Nun. Nun. Nun. Nun. Ustaz. Nun apa di sini? Nun. Alamatur raf'i. Atau kita tulis saja namanya. An-nunu. Kan begitu namanya, kawan. Harus ditarik. Balas. An-nunu. Apa ini? Alamatur raf'i. Alamatur raf'i. Alamatur raf'i. Ini mim. Bukan fa. Kita perbagus saja. Alamatur raf'i. Tidak muat sepertinya. Terakhir, hiya. Hiya. Tadrusu. Tadrusu. Dia di bawah sini ya. Balas. Sini, kita tarik ke sini. Tadrusu. Apa yang pertama? Harful mudhara'. Harful mudhara'. Harful mudhara'. Apa lagi? Fa'il itu sendiri, ada sedikit tarik? Kemudian? Dhamirun. Dhamirun fa'il. Fa'il. Dhamir. Mustatirun. Mustatirun. Kira cukup. Tiga dulu ya, kawan ya. Tempatnya sudah tidak muat lagi. Dhamirun mustatir. Nah. Hunna. Bagaimana fa'ilnya? Hunna. Hunna yadrusna. Yadrusna. Tafadhal ya ikhwan. Unsur pokoknya apa saja? Harful mudhara'. Harful mudhara'. Apa di sini harful mudhara'nya? Ya. Kemudian? fi'il itu sendiri. Kemudian dan fa'il harfun nun. Al-fa'il harfun nun. Harfun nun. Ya drusna. Al-fa'il harfu harfun nun. Apa ini? Dhamir apa ini? Dhamirun. Dhamirun. Barizun. Barizun mutasilun. Taqdiruhu hunna. Ya, dhamir bariz mutasil tidak perlu pakai takdir. Oh. Yang perlu pakai takdir itu mustatir. Dhamir bariz mutasil tidak perlu disebutkan taqdiruhu hunna, tidak usah. Paham tak ya? Paham. Yang perlu di situ, yang perlu ditakdirkan, ditentukan apa dhamirnya hanya yang mustatir saja. Wadih? Wadih. Yang belum disebut apa? Dhamir al-mukhatab anta. Anta. Ayah ikhwan, anta? Anta. Anta tadrusu. Atau harful mudhara. Harful mudhara, kemudian? Wa fi'luhu. Daros, darosa. Darosa, kemudian? Wa domirun mustatirun. Fa'il domirun mustatirun. Takdiruhu? Takdiruhu anta. Baru antum sebutkan si takdiruhu anta. Karena dia, dia tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan perlu ditentukan. Mana fa'ilnya. Faham itu, ya, Ikhwan? Faham. Nah, sekarang, teruskan. Sudah berapa sekarang ini? Tiga. Antum. Lima. Antum tadrusuna. Tadrusuna. Nah, antum ya Rabi', anta Rabi', anta wahdak. Tadrusuna. Antum tadrusuna. Ata harful atau harful mudhara'. Naam. Wa fi'lu dan fi'ilnya itu sendiri yaitu darosa. Darosa. Nah. Dan wawu sebagai fa'il. Wawu sebagai fa'il. Dhamirun barizun. Dhamirun barizun muttasilun. Ya mana? Al-waw. Al-waw. Nah. Nun ya? Wa harfun nun alamatul raf'i. Alamatul raf'i. Ahsant. Barakallahu fiik. Wa fiika barakallahu sa. Anta antum anti ya Maulana. Maksud. Ba'da hada antunna ya etniko. Anti tadrusina. Nah. Anta ya akhil kirit. Anta ya Ariandi. Nah. Anti tadrusina. Naam, tafadhal. Ta harful mudhara'ah. Ada empat komponen di sini. Ta harful mudhara'ah, kemudian nah, fi'il itu sendiri dhahaba. Dhahaba. Kemudian fa'il yaitu harful ya. Dhamirun barizun muttasilun. Kemudian sahih? Nun. Harfu ya. Harfu ya Ustaz sebagai fa'il. Sebagai fa'il teruskan. Dhamirun barizun muttasilun, nah, kemudian harfun nun. Alamatul raf'i. Nah, tanda marfu'. Naam, Ustaz. Barakallahu fi. Antunna, tafadhal ya akhi. Antunna tadhhabna. Ah. Tadrusna. Naam. Afan, Ustaz. Atta harful mudhara'ah. Tadrusu terdiri dari tiga unsur, Ustaz. Yang pertama atta harful sebagai harful mudhara'ah. Tiga atau empat? Tiga, sah? Tiga, Ustaz. Nah. Yang kedua, fi'il itu sendiri, nah, darosa. Yang ketiga, an-nun, harfun nun, sebagai fa'il, Ustaz. Fa'il, domir? Domir, barizun muttasilun. Perlu pakai takdiruhu? Takdiruhu... La. La, la, la. La. Yang perlu takdiruhu itu yang? Mustatir. Mustatir saja. Kita tentukan baru mana dia. Oke, ini tidak perlu ditutup. Wadih? Wadih, insyaAllah. تفضل يا رياندي الأخير ثم بعد هذا نفتح المجال يا عبد الغفار أدرس الحمزة حرف المضارعة نعم وفعله درس وفعله ماذا درس نعم درس نعم وضمير مستتر ضمير ضمير مستتر تقديره أنا نعم تقديره أنا نعم نذهب النون حرف المضارعة نعم وفعله ليس ندرس لا بس فعله ندرس ندرس نعم ماذا كنت تعرفا نذهب نذهب نعم ندرس انتبه كذلك النون حرف المضارعة نعم وفعله درس وضمير مستتر تقديره نحن فاعلا نعم جزاك الله خير يا أخي بارك الله فيك ونفتح المجال يا عبد الله Jazakumullah khairan untuk para ikhwah yang berada di studio. Kemudian kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada untuk belajar sebagaimana telah dicontohkan, untuk menguraikan bagaimana yang telah tertera pada latihan keempat ini, dan feel-nya terserah saja. Feel-nya, nah, kita tentukan, kita bantu. Nah, silakan untuk Anda yang ingin mencobanya dapat menghubungi kami melalui line telepon di 021-823-6543. Kita coba angkat telepon kita di malam hari ini. Tafadhol. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Ya, terputus. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor 021-823-6543 untuk menjawab latihan yang ada pada latihan ke-46. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu atau umu siapa? Umu Mujahidah di Bekasi. Umu Mujahidah Bekasi. Nah, tafadhal. Umu Mujahidah, ada bukunya? Ustaz? Ada bukunya Umu Mujahidah? Insyaallah. Baik. Tafadhal. Pilih al-fi'l mudhari yang umu inginkan. Apa saya tentukan? Qara'a. نعم الصوت غير واضح يا همداني نعم يقرأ قرأ يقرأ نعم tolong kecilkan sedikit Mujahidah suara TV atau radionya, ada feedback. نعم sudah. نعم تفضل. Al-ya'u harful mudara'a. Naam, yaqra'u al-ya harful mudara'a. Mudara'a. Bukan? Fi'il qara'a. Al-fi'il qara'a. Wa dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Naam. Sebagai apa ini dhamir mustatir takdiruhu huwa? Fa'il. Sebagai fa'il. Naam. Teruskan. Yaqra'una sekarang. Yaqra'una. Al-ya'u harful mudhara'ah. Naam, al-ya harful mudhara'ah. Kemudian wa fi'il qara'a. Fa'il atau fi'il? Fi'il. Al-fi'il, naam. Wal wa'u fa'il. Fa'il. Ada takul fa'il. Fa'il. Fa'il. Naam. Ainnya jangan dipanjangkan Umu Mujahidah. Fa'il. Fa'il. Naam. Dhamirun barizun muttasilun. Naam. Kemudian wa nun alamatur raf'i. Alamatur raf'i. Ahsant. Teruskan. Taqra'u. Taqra'u. At-ta harfu mudhara'ah. Naam. Wa fi'il dhahaba. Fi'il. Qara'a. Fi'il. Wa fi'il qara'a. Naam. Wa dhamirun mustatirun takdiruhu ya. Naam, sebagai apa ini? Dhamir mustatir. Fa'il. Fa'il. Terus. Ya darusna. Ya darusna. Naam. Al-ya harfu mudhara'ah. Wa fi'il qara'ah. Wa nun fa'il dhamirun mustatir. Dhamirun barizun muttasilun. Naam, sahih. Teruskan. Sebagai apa ini? Dhamir barizun muttasil? Fa'il. Fa'il, naam. Teruskan, satu lagi. Taqra'u. Naam. Atta harful mudara'a. Naam. Wa fi'il qara'a. Naam. Wa dhamirun mustatirun takdiruha anta. Takdiruhu? Takdiruhu anta. Naam, sebagai apa ini, Umu? Fa'il. Sebagai fa'il. Naam. Taib, syukran. Syukran ya Umu Mujahidah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Mujahidah. Baik sekali. Dan di belakang beliau, Ummu Jaidah di Bekasi tadi. Silakan Anda yang ingin cobanya, kita persilakan dan berikan kesempatan seluas-luasnya. Nah, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu atau ummu siapa? Ummu Linda, Ustaz. Ummu Linda di mana, ummu? Di Bekasi. Alhamdulillah. Naam. Kaifa halaka ya ummu Linda? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa kaifa haluka ya Ustaz? Ana bi khair, alhamdulillah. Lanjutkan ummu Linda, lanjutkan fi'il yang tadi ummu Mujahidah sebutkan. Qara'a yaqra'u. Sekarang antum taqra'una. Antum taqra'una. Naam. Harfu ta, harful mudara'a. Naam. Wa qara'a fi'il itu sendiri. Naam. Wa harful waw fa'il dhamirun barizun, dhamirun barizun mutazilun. Muttasilun. Muttasilun. Naam. Harfun nun alamatur raf'i. Naam, mana alamatur raf'i? Tanda dia marfu. Tanda dia marfu. Naam. Teruskan. Anti. Antunna, afwan. Anti wala antunna? Anti. Naam, sahih. Anti. Taqrabina. Hah? Sekali lagi, Mbak Indah. Anti taqra'ina. Taqra'ina. Naam. Harfu ta, harful mudara'a. Naam. Qara'a fi'il itu sendiri. Ya fa disebut fa'il sebagai fa'il dhamirun barizun mutazilun. Mutasilun. Mutasilun. Mutasilun. Mutasilun. Naam. Dhamirun barizun mutasilun. Iya. Afun nun alamatur raf'i. Naam. Teruskan. Antunna takra'na. Takra'na. Ta harful harful mudara'a. Naam. Qara'a fi'il itu sendiri. Harfun nun fa'il domirun barizun mutasirun. Naam, mutaz. Dua lagi om, tepat. Akra'na atau akra'u? Ana akra'u. Naam. Arful alif, arful mudara'a. Naam. Qara'a fi'il itu sendiri. Fa'il domirun mustatir. Mustatirun sebagai fa'il. Takdiruhu. Takdiruhu ana. Ana, naam. Nahnu. Satu lagi. Nahnu naqra'u. Naam. Arful nun, arful mudara'a. Naam. Qara'a fi'il itu sendiri. Naam. Domirun mustatir fa'il takdiruhu nahnu. Nahnu, ahsanti. Syukuran ya Umma Indah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Linda yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Dan bagus sekali, ahsanti, barakallahu fiki. Masih kami berikan kesempatan untuk penelpon yang lainnya di malam hari ini, di latihan keempat ini. Silakan. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ya, mohon maaf agar dikecilkan atau dimatikan saja volume radio maupun televisinya. Dapat mendengarkan suara kami melalui gegang telepon saja. Ya, dengan siapa tadi? Ummu Fadil. Ummu Fadil. Nah, Ummu Fadil. Sudah dikecilkan? Sudah. Dimatikan saja radionya, Ummu Fadil. Sudah. Nah, sepertinya radionya dekat dengan telepon sepertinya. Sudah. Baik. Ya. Saya paham itu. Sudah apa? Saya paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah bukhair. Saya tidak wadah ya Abdul Rahman. Di mana? Ya. Naam, alhamdulillah sekarang jelas. Iya. Ya. Silakan Ummu mana Anifan? Ummu Fadil. Ummu Fadil. Ahsan. Tafadhal ya Ummu Fadil. Satu kertas dulu ya. Naam. Ya jelisu. Tafadhal ya jelisu. Ya jelisu. Mohon maaf Ummu Fadil, kita masih terganggu dengan volume radio maupun televisinya. Agak dikecilkan atau dimatikan saja. Masih ada gema. Silakan. Ya, sudah. Ya, ya jelisu. Ya. Ya jelisu. Teruskan. Ah. Ya. Ini kata terputus? Terputus? Umu Fadil terputus. Ya, mohon maaf agak sedikit ada gangguan. Mungkin dihubungi kembali Umu Fadil. Coba lagi nanti Umu Fadil. Nah. Di belakang beliau Tafadil untuk menjawab latihan keempat ini. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Silakan. Untuk ya, Anda yang ingin bergabung. Abu Salma di Sambas. Abu Salma. Abu Salma di Sambas. Nah. Kita kalau ke Abu Salma. Alhamdulillah, bikhairin Ustaz. Antum paham apa yang kita kerjakan sekarang Abu Salma? Insyaallah Ustaz. Baik, silakan. Fa'il apa antum pilih? Fataha. Fataha. Mudhari'nya? Yaftahu. Yaftahu. Tafadhal. Yaftahu. Ya. Harful mudari'ati. Mudara'ati. Mudara'ati. Nah, harful mudara'ah. Matikan saja tak marbutuhnya. Oh, nah. Harful mudara'ah. Nah. Huruf fi'il itu, fi'il itu sendiri. Fataha. Fataha. Nah. Terus damirun mustatir. Nah, sebagai apa dia damir mustatir di sini? Takdiruhu huwa. Sebagai apa dia? Fa'il. Sebagai fa'il. Nah, teruskan. Hum. Hum. Yaftahuna. Yaftahuna. Nah. Harfu ya. Harful mudara'ah. Harful mudara'ah. Terus. Fi'il itu sendiri. Fataha. Nah. Harful waw. Fa'ilun. Sebagai fa'il. Naam. Domir apa ini? Barizun muttasil. Naam. Barizun muttasil. Naam. Harfun nun. Alamatul rafi. Naam. Alamatul rafi. Naam. Apa itu alamatul rafi? Alamat. Tanda. Tanda bahwa dia marfu. Nah, tanda bahwa fi'il tersebut kondisinya marfu. Marfu. Fahimta ya Aba Man Anifan? Aba Salma? Fahimta Aba Salma? Fahimta Ustaz. Nah, teruskan. Rang hiya. Hiya. Atau cukup sampai situ Abu Salma? Taftahu. Taftahu. Hiya taftahu. Naam. Naam. Harful ta. Harful mudara'ah. Naam. Fi'il itu sendiri. Naam. Fataha. Fataha. Terus damirun mustatir. Apa itu damirun mustatir? Sebagai apa di situ? Fa'il. Fa'il. Takdiruhu. Takdiruhu. Hiya. Hiya. Sahih. Satu lagi. Abu Salma. Hunna. Yaftahina. Hunna. Oh, naam. Yaftahna. Naam. Kalau tadi anti. Harus balik. Anti taftahna. Bala. Naam. Bala. Tafadhal. Harful ya. Harful mudara'ah. Harful mudara'ah. Fi'il itu sendiri. Fataha. Naam. Harful nun. Fa'ilun. Fa'il. Dhamir apa ini? Takdirhu. La, dhamir apa dia? Dhamir barizun muttasilun. Naam, dhamir barizun muttasilun tidak perlu pakai takdir-takdirnya di belakang. Naam, naam. Aba Salma? Naam. Naam, yang perlu antum sebutkan takdiruhu, kata dia adalah kita hanya dhamir mustatir. Naam. Faham tak ya Aba Salma? Faham tak Ustaz. Baik, jazakallah khair ya Aba Salma. Ahsanta, mumtaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kebersamaannya Abu Salma dari Sambas. Barakallahu fiik. Nah, Kalimantan. Masih tersisa dua dhamir ya. Dhamir ana dan juga nahnu. Silakan. Enggak, masih ada dua dhamir, dhamir mutakallim dan mukhatab. Nah, mutakallim dan mukhatab. Ya. Ya, tafadhal untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? dengan Ummu Ali di Jakarta. Ya, Ummu siapa, Man, maaf? Ummu Ali. Ummu Ali. Ali Jakarta. Ya, tafadhali. Ummu Ali ini sepertinya pertama kalinya Ummu telepon. Nah. Kita sudah sampai di mana Ummu sekarang? Domir Ana. Domir? Enggak, enggak. Sebelum itu. Sebelum Ana. Domir Anta. Domir Anta. Nah. Tadi Abu Salma hanya sampai di Hunna saja. Domir Ghaib selesai sudah. Iya. Domir Al-Mukhatab sekarang. Mulai dari yang Muzakkar Mufrad. Anta. Tafaddali. Fiilnya apa tadi? Ummu Ali? Fataha. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Hanya melanjutkan tadi. Tadi saya melanjutkan Abu Salma tadi. Yaftahu. Berarti anta. Anta taftahu. Anta taftahu. Naam. Ta harful mudara'ah. Naam. Fi'luhu zahaba. Zahaba atau fataha. Fataha. Naam. Domirun mustatirun takdiruhu anta. Sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Nah, ahsant. Teruskan. Antum. Antum taftahuna. Taftahuna. Fi'ilnya jangan lupa fataha yaftahu. Taftahuna. Naam, terus. Ta harful mudhara'ah fi'luhu fataha. Naam. Waw fa'ilun, fa'ilun domirun barizun, domirun barizun, muttasilun, muttasilun. Nah, apa artinya muttasilun? Muttasilun artinya menyambung. Nah, barizun, barizun tampak. Ahsan, teruskan. Nun alamatur raf'i. Alamatur raf'i. Nah, satu lagi Umu, satu lagi. Antunna. Antunna. Antunna sahih atau anti dulu? Anti. Anti sudah belum? Anti sudah. Sudah, sekarang antunna. Antunna taftahuna. Taftahna. Taftahna. Naam. Ta harful mudhara'ah. Naam. Fataha fi'luhu. Naam. Ya. Ya fa'ilun. Mana ya-nya? Anti tadi mengatakan taftahna. Hunna. Taftahna. Anun. Nun. Nun sebagai nun fa'ilun. Fa'ilun. Anti sudah belum? Anti sudah belum? Ya, ikhwan. Anti sudah belum? Anti yang anti belum sepertinya Umu. Anti. Naam. Anti. Anti taftahina. Taftahina. Naam. Antuna sudah lewat. Sekarang kembali ke anti. Naam. Tafadhali. Teruskan. Anti taftahina. Ta harful mudhara'ah. Naam. Fataha fi'lun. Fi'lun. Ya. Di situ. Ya fa'ilun. Naam. Domir apa dia? Domirun barizun muttasilun. Naam. Terakhir. Nun alamatur raf'i. Alamatur raf'i. Naam. Ahsant. Barakallahu fik. Syukran ya Ummu Ali. Jazakallahu khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Barakallahu fik untuk Ummu Ali yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Kita tunggu kebersamaannya di malam-malam berikutnya dalam pelajaran bahasa Arab ini. Dan satu lagi. Satu lagi Pak Neven, kita angkat satu ya. Nah, silakan untuk Anda yang ingin mencoba dan bergabung bersama kami di latihan keempat ini di malam hari ini, tafadhol. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ummu Abdillah. Selamat bergabung. Nah, kalau fikir ya, kalau kita berikan satu kesempatan kembali. Nah, nah, dan di terakhir, alhamdulillah. Nah, biasanya Ummu Abdillah di tengah-tengah atau di awal, insyaallah. Tafadhali, silakan Ummu Abdillah. Masih dua domir lagi yang tersisa, dua fi'il lagi. Ana dan nahnu. Ana, ana. Aftahu. Ana aftahu, masyaallah. Alif harful mudhara'. Naam. Fa'il fataha sebagai fi'il. Fathah sebagai fi'il. Fa'ilnya dhamir mustatirin atiruhu ana. Naam, mumtaz. Terus satu lagi. Naftahu. Nanu nahnu naftahu. Nanu naftahu. Nun sebagai harfu mudhara. Naam. Fathah fi'il. Naam. Fa'ilnya dhamir mustatirin atiruhu nahnu. Naam. Ahsant, masya Allah. Begitu cepatnya Umar Abdillah, tidak terasa, masya Allah. Barakallahu fiik ya Umar Abdillah. Barakallahu fiik untuk Umar Abdillah. Tuntas ya. Dan di sisa waktu yang ada, nah, kita bacakan dari beberapa pertanyaan. Nah, sebelum pertanyaan kita baca al-kalimatul jadidah. Sebentar, kita lama. Hanya tiga kata di sini. Azharik? Balak. Al-kalimatul jadidah, kata-kata baru sini, ikhwan. Tolong dibaca yang pertama apa? Sayyaratul ujrah. Sayyaratul ujrati. Sayyaratul ujrah. Mana sayyaratul ujrah? Taksi. Kalau kita lihat, asal maknanya sayyara al-ujrah. Artinya mana al-ujrah? Al-ujrah itu pakai ongkos. Al-ujrah itu ongkos. Maka taksi disebut sayyarah ujrah karena nah dia khusus untuk itu sayyaratul ujrah. Kemudian yang kedua apa ini? Saffun. Mana saffun? Barisan. Baris. Jamaknya? Sufuf. Sufuf. Nah. Kemudian yang terakhir? Akhirun. Akhir, mana akhir? Akhir yang terakhir. Ada dua kata sebenarnya yang menunjukkan terakhir itu akhir dengan akhir. Bedanya apa? Akhir dengan akhir. Hari akhir, hari akhir gimana? Yaumul akhir atau yaumul akhir? Yaumul akhir. Yaumul akhir. Apa artinya yaumul akhir? Tidak ada hari lagi setelahnya. Dan selesainya dunia, tidak ada lagi hari berikutnya untuk dunia. Sudah berganti alam. Al akhir. Siswa yang terakhir di kelas itu tapi bukan yang satu-satunya yang selesai sih. Masih ada yang lain hanya saja terakhir untuk malam ini. Saya seperti yang Nabi bilang tadi ke Ummu Abdillah, Nabi bilang al-akhir. Bukan al-akhir. Al-akhir saat ini saja. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Paham tuh? Nah, itu akhir beda dengan al-akhir. Nah. Selesai sudah rangkaian seluruh bagian daripada Ad-Dars Tsalitsa Asyar, pelajaran 13. Dan tafadhal kita kembalikan ke Abdul Ghaffar. Tafadhal. Jazakumullahu khairan. Di sini ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat di mana salah satunya ada Abu Fuad di Gorontalo. Nah, pertanyaan Ustaz Afwan, Ustaz mohon dijelaskan kembali apa yang dimaksud dengan fa'il dhamirun barizun muttasilun. Nah, ini kebalikan daripada dhamir mustatir yang disebutkan di buku. Mari kita temukan ada fi'il yang dhamirnya fa'ilnya berbentuk dhamir mustatir. Apa itu dhamir mustatir? Kata ganti. Dia bentuknya kata ganti yang tersembunyi, dhamir mustatir fa'il. Ada juga fa'il yang huruf di situ, antum lihat. Al-waw, kemudian ada apa lagi di sini? Ya. Ada al-ya, dan sekitarik. Dia dhamir baris, kebalikan daripada mustatir. Baris yang tampak. Muttasil yang menyambung. Nah, itu makna dhamirun barizun muttasilun. Dhamir yang tampak, baris, muttasilun yang menyambung. Nah. Baik. Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Abu Fuad dan juga para pendengar yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya agak tidak sesuai dengan tema kita. Berkenaan dengan kata al-qahirah, kemudian ada al-yaban dan al-hind. Kenapa al-qahirah? Al-Qahirah, Al-Yaban, Al-Hind. Mengapa memakai alif lam padahal itu adalah nama ataupun nama adalah ma'rifah? Nama adalah ma'rifah. Tidak semua nama yang ma'rifah tidak pakai alif lam. Seperti Abbas, terkadang kita temukan Al-Abbas dengan alif lam. Dalam kondisi tertentu, Ustaz? Dalam kondisi-kondisi tertentu dia bisa menggunakan alif lam. Hanya saja belum bisa saya jelaskan sekarang. Nanti insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang terkait dengan itu insyaAllah. Baik, barakallahu fiik. Mungkin itu saja pertanyaan yang kita bacakan karena waktu yang sudah mencukupi Ustaz. Nah. Silakan diberikan sebagai ikhtitam kita. Nah, ad-dars ats-tsalits ashar ini merupakan pengulangan daripada tasrif perubahan al-fi'l mudhari yang kita temukan di sejak pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dan nanti insyaallah menyusul setelah ini antum akan temukan, nanti kita akan dipaparkan bentuk fi'il yang berikutnya, yaitu fi'il amr. Kita sudah belajar dua fi'il. Dari tiga fi'il yang kita akan temukan di jilid kedua ini, ada al-fi'lul madhi, ini sejak jilid satu bahkan sudah kita dapatkan. Kemudian ada al-fi'lul mudhari, dijelaskan di jilid kedua ini. Kemudian nanti ada al-fi'lul amr, fi'lul amri, kata kerja perintah. InsyaAllah akan kita antum temukan di pelajaran berikutnya nanti insyaAllah. Dan insyaAllah akan kita perjelas lebih dalam. Dan nanti seperti biasa nanti akan ada review ulang lagi oleh penulis di pelajaran tertentu, apa saja tasrif fi'il amr yang sudah kita dapatkan. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua pemahaman, memberikan kepada kita semua tambahan ilmu, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari ini menjadi amal yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup. Subhanallah, hamdik, syadallah, ilaha ila anta, astaghfirullah, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.